بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian berkata penulis rahimah Allah Ta'ala, babu salatil idain, bab salat dua id. Ya, salat idain, al-idain, al-id, yaitu bermakna sesuatu yang berulang. Dikatakan id sebab dia terus berulang. Dia terus berulang. Ya, dan bukan makna id, dia kembali berubah menjadi berulang kembali seperti ketika dilahirkan oleh apa? Ibunya. Ini walaupun ditunjukkan oleh sebagian hadis, ya, ada sebagian ulama yang menguatkannya dan sebagian yang melemahkannya. Tapi itu bukan asal makna id secara bahasa. Jadi bahasa secara bahasa dia disebut id karena dia apa? Dia berulang. Dan yang dimaksud dengan dua id di sini adalah Idul Fitri dan Idul apa? Idul Adha. Ya. Id al-Fitri, id karena berbuka. Al-Fitr artinya apa? Berbuka. Id karena berbuka. Bukan id kembali kepada fitrah. Ya, dan Idul Adha adalah id karena ia menyembelih apa? Udhiyah. Baik. Di pembahasan beliau di sini, uraian beliau di bab salatul Id, ya, ada 7 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan Asy-Syaukani rahimahullah. Yang pertama tentang hukum salat Id. Ya. Tentang hukum salat Id. Asy-Syaukani di sini tidak menjelaskan, langsung beliau terangkan salat Id itu berapa? 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Id. Iya. Tentang hukum salat Id. Apakah dia sunnah muakkadah sebagaimana pendapat kebanyakan atau dia adalah wajib? Iya, bagi siapa yang punya kemampuan. Dan yang benarnya bahwa salat Id ini dari perkara yang apa namanya? Tidak turun dari derajat wajib. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim memerintah agar supaya pada salat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha mengeluarkan al-awatik dan mengeluarkan al-huyyat dan dawati al-khudur. Ya. Para perempuan dikeluarkan, sampai perempuan yang haid pun dikeluarkan, dan perempuan yang dipingit juga dikeluarkan untuk salat Id. Adapun perempuan haid, dia menjauhi tempat salat. Menjauhi tempat salat. Ya. Agar supaya mereka menyaksikan kebaikan. Dan ini kalau menunjukkan akan sesuatu, ini menunjukkan akan apa? Pentingnya. Dan sholat Id ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ini menunjukkan, ya, dan lebih menguatkan pendapat akan wajibnya sholat Id tersebut. Baik, yang kedua, jumlah rakaat sholat Id. Asy-Syaukani berkata, hiya rakaatan. Dia 2 rakaat. Dan ini menurut kesepakatan, ya, bahwa salat Id itu jumlahnya 2 rakaat. Ya, dan 2 rakaat ini diterangkan dalam sejumlah hadis. Insyaallah akan kita baca sebagian dari hadisnya. Fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah. Ya, diterangkan di sini bagaimana kifiat salatnya. Ini pembahasan yang ketiga, kifiat salat Id. Jadi sholat Id itu sama dengan sholat yang lainnya. Tapi dia ada perbedaan di dalam apa? Di dalam masalah takbirnya. Di rakaat pertama, sab'u takbirat qabla al-qira'ah. Ada 7 takbir sebelum membaca. Wa fi tsaniyah, dan di yang kedua, khamsun kadalik. Ada 5 takbir juga sebelum membaca. Ya, di sini Imam Syaukani menyebutkan 7 takbir. Takbir apa yang 7 ini? Apakah sudah masuk takbiratul ihram? Dan di rakaat kedua 5 kali takbir, apakah sudah masuk takbir perpindahan? Ya. Inilah tafsiran pendapat di kalangan para ulama. Kalau kita baca hadis-hadis tentang takbir ini, ada dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi bertakbir di Id 12 kali takbir. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat terakhir. Ya. Ini satu riwayat. Dan dari hadis Amr bin Auf, Nabi bertakbir di Id di rakaat pertama 7 sebelum membaca dan 5 sebelum membaca di rakaat kedua. Dan Tirmidzi berkata ini hadis yang paling bagus di dalam bab. Ya. Hadis-hadis tentang masalah takbir ini pada sebagiannya ada kelemahan. Namun riwayat-riwayat ini tidak akan membuat ragu seorang yang mengerti ilmu hadis bahwa riwayat itu adalah riwayat yang kuat. Riwayat yang diterima dan syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya riwayat-riwayat tersebut. Iya. Dan penyebutan tentang takbir 7 kali di sini ini tidak menunjukkan bahwa takbiratul ihram tidak dibaca. Jadi 7 kali takbir ini selain daripada apa? Selain daripada takbiratul ihram. Dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua selain dari takbir apa? Takbir perpindahan. Iya. Demikian. Jadi ini saja yang disebut. Tidak ada perbedaan dalam yang lainnya. Walaupun sebenarnya ada dalam masalah istiftah, apakah ada istiftah atau tidak, ini silam pendapat di kalangan para ulama. Dan yang benarnya di sholat id tidak ada istiftah. Di benarnya sholat id tidak ada apa? Tidak ada doa istiftah. Kemudian antara takbir-takbir ini, apakah ada bacaan khusus? Jawabannya tidak ada hadis yang syah yang menunjukkan ada bacaan khusus. Asalnya tidak ada bacaan. Ya, tapi seorang imam itu melihat keadaan makmum. Jangan dia takbir terlalu cepat sehingga makmumnya tidak bisa apa? Tidak bisa mengikuti. Jadi dia bertakbir Allah Akbar, dia diam sejenak. Menunggu para makmumnya apa? Takbir. Ya tidak ada memang yang dibaca menurut pendapat yang terkuat. Ya, tapi dia melihat keadaan apa? Keadaan makmumnya. Baik. Kemudian kedua tentang khutbah id. Kata Syaukani wa yakhthubu ba'daha dan dia berkhutbah setelahnya. Iya. Khutbah id ini dari perlengkap salat id. Dia bukan dari hal yang wajib. Namun tidak sepantasnya seorang yang hadir salat id meninggalkan khutbah. Kenapa? Sebab ini pertemuan antara sama kaum muslimin punya maksud-maksud yang sangat penting di dalam syariat. Iya. Karena itulah di khutbah ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wasiat-wasiat yang sangat mendalam untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Iya. Karena itu tidak pantas khutbah ditinggalkan dan khutbah itu adalah hal yang disyariatkan. Di dalam pelaksanaan khutbah ini ada beberapa pembahasan bagaimana kaifiatnya, bentuknya. Ya, apakah harus dimulai dengan takbir? Kemudian apakah diselingi dengan takbir di sela-sela khutbah? Ya jelas yang benarnya tidak ada dalil memulai dengan takbir atau diselang-selangi dengan takbir. Ya, tapi sebagaimana yang telah saya terangkan bahwa kadang kita memperhatikan keadaan dan pendapat yang tersebar di tengah masyarakat, ini kadang pada sebagian khutbah ia kadang melakukan hal tersebut. Jelas ya? Untuk di keadaan kebanyakan masyarakat secara umumnya memang seperti itu keadaannya. Dan ini kalau ingin merubah hendaknya dijelaskan sedikit demi sedikit dan dipahamkan, ya agar supaya apa namanya sunnah itu diterima sebagaimana mestinya. Iya. Kemudian kata beliau, ya ini pembahasan yang kelima tentang sunnah-sunnah id. Kata beliau, wa yustahabbu at-tayammul wal khuruju ila kharijil baladi wa mukhalafatu at-tariq. Iya. Wa mukhalafatu at-tariq. Nah. Jadi sholat dulu kemudian khutbah ya. Sholat dulu kemudian khutbah. Itu yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Kemudian kata beliau, wajtahabut tajammul, disunnahkan untuk berindah-indah. Ya, silakan dia keluar pakai baju yang baru. Ya, baju yang khusus dia pakai untuk acara hari raya. Kemudian dengan pakaian yang indah, sendal yang indah. Ya, tidak ada masalah. Sebab ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan oleh para sahabat. Umar bin Khattab atau Ibnu Umar mengisahkan bahwa Umar bin Khattab pernah membeli sebuah hullah. Hullah itu pakaian luar dari istabrak, dari sutra yang sangat halus. Apa sutra yang sangat berharga? Istabrak itu dia sutra, tapi apa namanya? Dia kelihatannya lebih tebal lagi, sutra yang tebal. Maka Umar melihat ada hullah, kemudian beliau beli di pasar, kemudian dia bawakan untuk Nabi. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, abta hadhihi fatajammal biha lil idi wal wafat. Ya Rasulullah, saya beli ini, ya, maka pakailah ini, kamu berindah dengannya di hari Id dan ketika ada tamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ma hadhihi libasu man khalaqalahu. Ini adalah pakaian orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Ya, jadi Umar menegur bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh. Atau Nabi menegur Umar bahwa pakaian sutra untuk laki-laki tidak boleh. Tapi beliau tidak menyalahkan Umar bahwa berpakaian indah untuk Id dan menyambut apa? Menyambut tamu. Ini menunjukkan bahwa memang itu adalah hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Iya. Kemudian kata beliau wal khuruju ila kharijil balad. Dan dia keluar kepada kharij al-balad, ke apa namanya? Keluar dari negerinya. Ya, ini boleh saja dia menjauh, cari tempat yang jauh. Iya. Sebagai tempat sholat, di situ manusia semuanya berkumpul. Sebab ada dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla pada hari Id dan beliau membawa anazah, membawa tongkat. Iya. Yang dibawa disimpan atau dibawa di depan beliau. Nah, begitu sudah sampai ke tempat musalla, ke tempat salat, maka ditancapkan tongkat itu. Ini menunjukkan dia di tempat lapan, di luar dari apa namanya? Negerinya. Kalau memang tidak ada tempat lapan di dalam, tapi kalau ada tempat lapan, lapangan luas, maka itulah asalnya salat itu di lapangan. Dan Nabi salat di lapangan, ya padahal beliau punya Masjid Nabawi. Ya, dan Masjid Nabawi ini punya keutamaan salat. Ya. Di atas masjid-masjid yang lainnya, tapi bersama dengan itu beliau salat di mana? Di lapangan, menunjukkan bahwa ini yang disunnahkan di dalam Id. Ya, dan Syekh Al-Albani menulis satu buku khusus tentang sunnahnya salat Id itu di mana? Di musalla. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperbaiki di tengah kaum muslimin, kadang masjid kecil dipakai salat Id. Ini adalah hal yang keliru. Iya. Salat Id itu kalau sudah ada lapangan hendaknya dilakukan di mana? Di lapangan dan tempat-tempat yang manusia berkumpul di situ lebih banyak. Orang-orang yang berada di masjid hendaknya datang ke mana? Ya, datang ke lapangan. Ya, datang ke lapangan. Nah. Baik. Kemudian kata beliau wa mukhalafatut thariq. Ya, dan di antara yang disunnahkan menyelisih jalan. Ya, maksudnya menyelisih jalan, kalau dia pergi dari sebuah jalan, dia pulangnya dari jalan apa? Dari jalan lainnya. Ini berdasarkan hadis Jabir riwayat Al-Bukhari dan juga datang dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm Id khalafat tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id beliau menyelisihi jalan. Menyelisihi jalan. Nah, kemudian kata beliau wal aklu qabla al khuruj fil fitri duna al adha. Dan makan disunahkan makan sebelum keluar untuk salat Id. Untuk keluar untuk salat Idul Fitri. Adapun Idul Adha tidak apa? Tidak makan sunnahnya. Ini penjelasan sunnah kalau mau keluar untuk salat Id sunnahnya apa? Dia makan dahulu. Adapun kalau Idul Adha, dia ketika keluar justru disunnahkan dia tidak makan. Nanti setelah pulang dia apa? Dia makan. Dan ini berdasarkan hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmizi, Imam Ahmad dan selainnya. Adalah Rasulullah SAW la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kul. Beliau tidak pergi ke Idul Fitri sampai beliau makan. Wa la ya'kulu yawm al-adha hatta yarji'. Dan beliau di Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau kembali. Sampai beliau kembali. Dan di dalam hadis Abdullah bin Busur riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diterangkan bahwa atau bukan ini ya, ada di riwayat yang lain ya. Baik. Baik, riwayat sebelumnya riwayat Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabdu yawm al-fitri hatta ya'kulu tamarat wa ya'kuluhunna witran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa korma. Dan beliau makan kormanya ganjil. Iya. Memang sunnahnya makan korma, tapi kalau dia ada makanan yang lain tidak ada masalah dia makan. Tidak ada masalah dia makan. Yang jelas yang dimaksudkan dia makan. Karena syariatnya Idul Fitri melambangkan apa? Berbuka. Ya, maka dia makan sebelum dia ke lapangan. Kalau Idul Adha adalah menyembelih. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat ke lapangan dan beliau setelah pulang baru menyembelih sembelihannya kemudian beliau makan dari sembelihan tersebut untuk menampilkan simbol-simbol Islam yang memang disyariatkan di hari itu. Ya, yang disyariatkan di hari tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa waqtuha." Sekarang penjelasan tentang waktunya. Ini pembahasan yang kelima, waktu salat Id. "Wa waqtuha ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila az-zawal." Ya, dan waktu salat Id ini setelah tingginya matahari. Setelah tingginya matahari sebatas satu rumh, sekadar satu rumh. Satu rumah ini satu tombak. Sampai az-zawal. Sampai tergelincirnya matahari. Jadi ini waktu pelaksanaan. Ketika matahari terbit, setinggi satu tombak, Itu awal waktu pelaksanaan sholat id. Dan berakhir sampai waktu apa? Waktu zawal. Tergelincirnya matahari. Sampai waktu tergelincirnya matahari. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Busur. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Dimana beliau keluar bersama manusia pada Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau waktu itu mengingkari ya, imamnya yang terlambat. Dan beliau berkata, inna kunna qad farakna sa'atana hadihi wa dhalika hina tasbih. Ya, kata beliau, sungguhnya kami sudah selesai di masa Nabi Id bersama Nabi di saat yang seperti ini. Dan waktu itu ketiga tasbih. Ya, ketiga tasbih inilah yang ditafsirkan di sini oleh Syaukani. Apa? Matahari mulai tinggi, setinggi satu tombak. Dan memang ada riwayat yang lain menjelaskan tentang kadar satu tombaknya sampai tergelincirnya matahari. Itu semuanya tercakup dalam kata hina tasbih. Iya. Kemudian kata beliau, wala adana fiha wala iqamah. Tidak ada adan di dalam id dan tidak ada qamat. Ya, tidak ada adan dan qamat dalam solat id. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, riwayat Muslim. Sallaitu ma'an Nabi SAW al-id gairu marratan wala marrataini bigairi adanin wala iqamah. Saya solat bersama Nabi SAW solat id, bukan sekali, bukan pula dua kali. Dan solat id yang kami solati bersama Nabi, tidak ada adannya dan tidak ada apa? Tidak ada qamatnya. Ya, tidak ada adan, tidak ada koma, tidak ada mimbar yang dikeluarkan. Ya, asalnya begitu. Nabi SAW berkhutbah. Nah, jelas ya. Nanti kata, apa namanya, disyariatkan mimbar, maka akan dikeluarkan oleh para sahabat. Ya, kalau memang itu diperlukan supaya khutibnya dilihat, maka itu juga alasan ada di masa Nabi. Tapi Nabi ketika tidak melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa itu adalah hal yang tidak disyariatkannya. Nah, dan khutbah sekarang ini alhamdulillah dimudahkan. Ya, khutbah bisa didengarkan oleh seluruh yang hadir. Walaupun sangat banyak sekali. Laki-laki dan perempuan. Di masa Nabi ketika Nabi berkhutbah. Ya, pernah suatu saat kaum perempuan tidak mendengar khutbah beliau. Maka beliau setelah itu memberikan khutbah khusus untuk kaum perempuan. Jadi khutbah khusus ini alasannya karena apa? Karena kaum perempuan tidak dengar. Ya, karena itu ya untuk masa sekarang ini mikrofon sudah dicapai. Untuk semua yang hadir, maka tidak ada keperluan untuk memberikan khutbah khusus untuk siapa? Untuk kaum perempuan. Kalau ingin diberikan nasihat khusus, disampaikan di dalam khutbah. Disampaikan di dalam khutbah. Dan memang di Idul Fitri, hendaknya nasihat-nasihat itu adalah nasihat yang terpilih. Dan nasihat yang disampaikan untuk seluruh lapisan. Ya. Untuk seluruh lapisan orang yang hadir di situ. Ya, dan inilah yang disayangkan di acara-acara besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, di hari Jumat. Ya, justru khutbah-khutbah yang disampaikan adalah khutbah yang kadang jauh dari keadaan kaum muslimin. Ya. Nah, jauh dari keadaan kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang kadang menyedihkan. Sehingga kadang kita lihat banyak dari kaum muslimin menghadiri id-id tersebut. Apakah Jumat maupun dua id yang lainnya. Ya. Kadang tidak ada semangat mendengar khutbah juga. Ngantuk-ngantuk. Ya. Ada yang cerita dan seterusnya. Ya, sebab kadang khatibnya sendiri yang ceritanya apa namanya ngelantur sana sini. Ya, jelas ya. Dan kadang tidak ada hubungannya dengan apa? Tidak ada hubungannya dengan khutbah. Apa tidak ada hubungannya dengan dikir? Ya, padahal yang diinginkan adalah dikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan. Ya. Kemudian baik selesai ya pembahasan tentang salat al-idain. Kemudian kata beliau bab salatil khauf. Bab tentang salat al-khauf. Nah, kata beliau, qad sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sifatin mukhtalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, ya, telah melakukan salat al-khauf ini di atas sifat-sifat yang mukhtalifah, beraneka ragam. Ya, kulluha mujizi'ah, semuanya boleh. Wa idha ishtadda al-khawfu wal tahama al-qital sallaha ar-rajul wal raqib. Apabila takutnya itu sangat sangat genting dan peperangan sangat dahsyat, maka orang yang berjalan dan orang yang menunggang kuda dia tetap melakukan sholat. Ya, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun hanya sekedar isyarat. Sekedar isyarat. Baik, ini ucapan Asy-Syaukani dalam sholatul khauf. Ada tiga pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang syariat sholat khauf. Ya, sholatul khauf ini sholat yang dilakukan karena khauf. Maka kata salat khauf ini penyandaran salat kepada sebabnya. Ya, salat disebabkan karena apa? Karena khauf, ada takut, ya. Apakah karena ada musuh di keadaan perang ataupun di keadaan yang lain, ya misalnya seorang ya sholat dikhawatirkan ada banjir yang datang misalnya, tidak ada masalah melakukan sholat khauf. Atau orang yang berada di tengah hutan, ya khawatir ada binatang buas misalnya, maka tidak ada masalah melakukan apa? Sholatul khauf. Jadi jangan dianggap bahwa sholatul khauf ini khusus di mana? Di perang saja. Perang salah satu dari keadaan khauf, dalam keadaan yang apa? Mengkhawatirkan. Tapi keadaan mengkhawatirkan yang lainnya boleh melakukan apa? Sholatul khauf. Jelas ya? Jadi ini tentang syariat sholat khauf. Dan syarat khauf ini disyariatkan, ya. Pensyariatannya ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, ya. Apa? Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun ila akhiril ayat. Apabila engkau di tengah mereka dan kamu tegakkan pada mereka salat, maka hendaknya ada satu kelompok yang berdiri dan seterusnya. Dalam kelanjutan ayat yang menjelaskan tentang apa? Tentang salatul khauf. Maka ini dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beraneka ragam hadis yang menjelaskan tentang kaifiat salat khauf. Beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Maka inilah yang diterangkan di sini oleh Syaukani, dan ini pembahasan kita yang kedua, bentuk-bentuk salatul khauf. Kata Imam Syaukani, qad shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat khauf ala sifatin mukhtalifah, di atas sifat kaifiat yang beraneka ragam. Ya, bentuknya beraneka ragam. Kaifiatnya. Ya, mungkin kita baca dari ayatnya di apa namanya? Di surah An-Nisa yang merupakan dasar tuntunan di dalam salatul khauf ini. Ya. Nah. Jadi ayatnya wa idza kunta fihim. Dan ini sebelumnya ayat wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyatinakum alladziina kafaru. Apabila kalian berada di melakukan perjalanan di bumi, tidak apa-apa kalian mengqasar salat. Ini syariat mengqasar salat. Kalau kalian khawatir orang-orang kafir memfitnah kalian, ini di kondisi perang. Jelas ya? Maka setelah itu disyariatkan, disebutkan di sini tentang kisah salatul khauf. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus salata, lalu kamu tegakkan salat untuk mereka. Fal takum ta'ifatun minhum ma'aka. Hendaknya satu ta'ifah, satu kelompok itu berdiri bersamamu. Wa liya'khudhu aslihatahum. Dan hendaknya mereka mengambil senjata-senjata mereka. Nah. Fa idza sajadu falyakunu min wara'ihim. Maksudnya wa liya'khudhu aslihatahum. Hendaknya mereka ambil senjata-senjata mereka. Dan apabila mereka sujud, maka kelompok yang lainnya hendaknya berada di belakangnya. Hendaknya berada di mana? Di belakang, berjaga. Ya. Walta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka. Nah, dan hendaknya datang setelah itu kelompok yang lain yang belum sholat, kemudian dia sholat setelah bersamamu. Walya'akudu hidrahum wa aslihatahum. Hendaknya dia mengambil kehati-hatiannya dan senjatanya. Ini ayat tidak terlalu dirinci. Ya, sampai mana salamnya, bagaimana, apa yang dilakukan dan seterusnya. Itu dirinci di dalam sejumlah hadis. Dirinci di dalam sejumlah hadis yang menerangkan tentang ayat. Ya, karena ada ayat Al-Qur'an, ada hadis-hadis yang merinci dan bentuknya beraneka ragam. Bentuknya beraneka ragam. Karena itu para ulama memilih sejumlah hadis. Abu Hanifah dia berpendapat dengan hadis Ibnu Umar. Ya, kalau Imam Syafi'i dia berpendapat dengan hadis Shalih bin Khawwat. Ya, kalau apa namanya Imam Malik beliau berpendapat dengan hadis Sahal bin Abi Hasmah. Kalau Imam Ahmad beliau yang berpendapat semua kaifiat boleh. Ya, sepanjang itu syah dari Nabi semuanya apa? Semuanya boleh. Dan ini pendapat Imam Ahmad lebih tepat dalam hal ini. Ya, biasanya pendapat beliau dan pendapat ahli hadis, kalau ada ibadah yang datang hadis-hadis menjelaskan beberapa kaifiat, biasanya pendapat mereka kaifiatnya dilakukan berganti-ganti. Iya. Baik. Saya akan bacakan di sini hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis apa namanya? Shalih bin Khawwat. Ya, meriwayatkan dari orang yang salat bersama Nabi di perang Dhat ar-Riqa. Ya. Di perang Dhat ar-Riqa. Nah. Di situ disebutkan bahwa anna ta'ifa saffat ma'ahu wa ta'ifatun wijah al-adu. Ya, ada satu kelompok salat bersama Nabi. Dia baris, bikin barisan soft di belakang beliau. Dan satu kelompok lagi, jadi pasukan dibagi dua. Satu pasukan ikut bersolat dan sebagiannya lagi apa? Berada di depan musuh. Fa shalla billati ma'ahu raka'ah. Maka Nabi sholat bersama orang yang bersamanya satu rakaat. Tsumma sabata qa'iman. Kemudian Nabi tetap berdiri. Jadi setelah berdiri di rakaat kedua, Nabi tetap apa? Berdiri. Maka orang yang di belakangnya ini menyempurnakan sendiri. Setelah mereka sempurnakan, ya, fa'tamu li anfusihim tsumma sarafu. Kemudian mereka pergi, selesai. Maka pergi, mereka berjaga menggantikan orang yang tadi belum sholat. Orang yang belum sholat ini tadi, ya, ya, mereka pun datang. Tsumma sarafu wijhaladu. Kemudian pergilah kelompok yang sholat pertama ke arah musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim ar-raka'a allati baqiyat min salatihi. Kemudian, ya, datanglah kelompok yang kedua ikut sholat bersama Nabi, maka Nabi pun sholat di rakaat yang tersisa. Ya, di rakaat yang tersisa. Ya, kemudian Nabi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam bersama mereka. Jadi mereka sempurnakan sholat mereka, kemudian setelah itu Nabi salam bersama mereka. Jadi ini hadis siapa? Salih bin Khawwat, dari orang yang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis Ibnu Umar. Ya, hadis Salih bin Khawwat ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ya, kalau hadis Ibnu Umar ini yang dipegang oleh Abu Hanifah. Ya, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf dengan dua kelompok. Maksudnya pasukan dibagi dua. Ya, beliau salat satu rakaat dan faifail lainnya tetap menghadap ke musuh. Ya, tsumma sarafu wa qama fi maqami ashabihi muqbilina 'ala al-'adu. Wa ja'a ulaika wa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atan tsumma sallama. Ya. Nah, jadi kaifiatnya globalnya begini. Kalau dalam hadis Ibnu Umar, pasukan dibagi dua. Satu pasukan menghadap ke musuh, satu pasukan ikut sholat bersama Nabi. Jelas ya? Nabi imami dulu. Satu kelompok. Ya. Satu rakaat. Kemudian Nabi berdiri rakaat kedua, kelompok pertama ini pergi menggantikan kedudukan apa? Kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua datang, sholat bersama apa? Bersama Nabi. Ya, tentunya Nabi di rakaat kedua, kelompok yang sholat ini di rakaat berapa? Rakaat pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan beliau salam. Setelah itu kelompok ini menyempurnakan sholatnya sendiri. Ya, setelah dia selesai, kelompok yang satunya baru menyempurnakan apa? Menyempurnakan sholatnya. Ini perbedaannya. Kalau yang pertama tadi, ya, dalam hadis yang pertama itu sama sebenarnya, terbagi dua kelompok. Ya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri menunggu sampai mereka selesai. Sudah salam dahulu, selesai dahulu. Ya. Setelah selesai baru datang yang kedua. Kalau ini yang hadis Ibnu Umar tidak, mereka belum selesai baru satu rakaat pergi menunggu, belum selesai sholatnya. Jelas ya? Nanti setelah selesai kelompok yang kedua bersama Nabi, ya, Nabi sudah salam, mereka selesaikan, barulah mereka datang, kemudian menyelesaikan. Yang lainnya kembali berjaga. Jelas ya? Ini dua keadaan. Dan dua keadaan ini yang paling mendekati konteks ayat. Mirip dengan konteks apa? Ayat. Dan dua keadaan ini dipakai kalau musuh di arah mana? Musuh di arah kiblat. Musuh di arah kiblat. Atau yang dikhawatirkan di mana? Di arah kiblat. Ini sebab khauf ya, tidak harus dengan musuh. Ya, kalau dikhawatirkan singa di depan, misalnya di hutan, maka dia menghadap ke depan. Ya. Tapi kalau dikhawatirkan singanya di mana-mana, nah ini ada kaifiat lain, kita akan bacakan. Ya. Baik. Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, ini juga antara musuh, ya, musuh itu antara beliau, antara mereka dan antara kiblat. Ya, tentang hadis Jabir. Hadis Jabir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Kisahnya dalam hadis Jabir ini, nah, mereka pasukan dibagi menjadi dua, Nabi takbir, maka jadi pasukan dibagi menjadi dua, Nabi takbir, ya, pasukan dibagi menjadi dua, ya, sekaligus sholat bersama Nabi, Nabi takbir, semuanya ikut takbir, jelas ya, Nabi ruku, maka semuanya ikut ruku, ya, Nabi i'tidal, semuanya ikut apa? I'tidal, ya, begitu Nabi sujud, maka saf yang di belakangnya, ya, saf yang di belakangnya itu ikut sujud bersama Nabi. Saf yang di belakang Nabi. Saf yang kedua di belakangnya tetap berdiri. Tetap berdiri menghadapi apa? Menghadapi musuh. Begitu Nabi selesaikan sujudnya dan saf yang ikut bersama Nabi selesaikan sujudnya, Nabi sudah berdiri, saf yang di belakangnya berdiri, baru saf yang kedua turun untuk apa? Untuk sujud. Mereka menyelesaikan sujudnya. Setelah sujud selesai, baru berdiri bareng lagi. Ya, kemudian dilakukan sama dengan apa? Rakaat yang pertama. Nah, dilakukan sesuai dengan rakaat yang pertama. Dan ketika sudah duduk bersama, apa? Ketika duduk di rakaat yang kedua, jadi saf yang pertama turun sudah, Jadi rakaat yang kedua, saf yang pertama itu ikut turun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saf yang kedua tetap berdiri. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sujud bersama saf di belakangnya, maka saf yang kedua baru sujud. Jadi Nabi sedang duduk. Nabi dan saf pertama sedang duduk. Menunggu apa? Menunggu salam. Ya, maka saf yang kedua baru sujud, sampai begitu mereka sudah selesai sujudnya mau salam, barulah mereka salam berbarengan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam berbarengan. Jelas ya? Ini hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini kaifiat yang keberapa? Ya. Ini kaifiat yang ketiga. Ada hadis Jabir yang lainnya juga, kisah yang lain. Itu tadi hadis riwayat Muslim. Ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu di peran Datul Riqa disebutkan. Jadi pasukan dibagi dua. Dibagi menjadi dua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama imam salat bersama al-qaum dua rakaat. Jadi sekaligus dua rakaat sampai selesai. Setelah itu kelompok yang pertama ini selesai sholat bersama Nabi, mereka menggantikan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua datang lagi sholat, Nabi imami lagi dua rakaat. Jadi Nabi sholatnya berapa rakaat? Empat rakaat. Mereka sholatnya berapa? Dua rakaat, dua rakaat. Jelas ya? Ini kaifiat yang ketiga. Ya, ada kaifiat yang berapa sudah? Yang keempat. Ada kaifiat yang kelima. Itu diterangkan di dalam hadis siapa? Sahal ibn Abi Hasmah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita masuk salat Id ya. Baik. Ya, hadits Sahal bin Abi Hasmah. Ya, beliau salat mengimami satu kelompok. Ya, dibagi dua menjadi dibagi dua. Dan ini sama ya dengan kisahnya hadis Ibn Umar, Sahal bin Abi Hasmah. Dia sama kisahnya, saya baru perhatikan juga. Nah, sama dengan kisah. Jadi, apa beliau sholat dengan satu kelompok, mengimam satu rakaat, menghadapi ke, dan satu lagi, satu kelompok lagi menghadap ke musuh. Dan Nabi tetap berdiri. Ya mereka yang di belakang ini menyempurnakan sholatnya. Menyempurnakan sholatnya. Lalu mereka pergi, menggantikan kelompok yang kedua. Lalu kelompok yang kedua datang, kemudian Nabi mengimami mereka rakaat yang kedua. Kemudian mereka menyempurnakan sholatnya, lagi, kemudian Nabi salam bersama mereka. Nabi salam bersama mereka. Ini mirip kaifiat yang mana? Hah? Mirip kaifiat? Ya, kaifiat yang pertama tadi ya. Mirip kaifiat yang pertama. Ya, dari hadis Salih bin Khawad. Nah, da'amman sallama an-nabi, itu mungkin yang diinginkan adalah Sahal bin Abi Hasmah. Yang diinginkan adalah Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma ada riwayat yang lain, kifiyat yang lain, itu yang dipegang oleh Imam Malik di riwayat Al-Muwatta, riwayatnya secara mauquf. Ya. Yang jelas kifiyat-kifiyat ini ada kifiyat yang, kalau kifiyat hadith Jabir tentunya ini musuh harus dikiblat, sebab dia semuanya ikut sholat, kan begitu? Ya, ikut sholat bersama Nabi. Kalau musuhnya ada di belakang, enggak mungkin mereka semuanya sholat. Kalau kaifiat dari Sahal bin Abi Hasmah dan kaifiat dalam hadits Ibn Umar, ini bisa musuh di mana? Di arah manapun. Sebab memang terpencar pasukannya. Bisa terpencar pasukannya. Nah, jelas ya? Ini beberapa kaifiat. Dan ada kaifiat-kaifiat yang lain. Sampai ada menyebutkan 8 kaifiat dalam hal ini. Ya, yang jelas, ini pembahasan kita agak ringkas ya. Jadi saya enggak bisa menguraikan semua kaifiat yang ada dalam riwayat. Baik. Kemudian yang ketiga tentang sholat khauf pada kondisi yang sangat genting. Ya. Nah. Ini tentang syariat sholat khauf ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya apa? Sholat berjamaah. Subhanallah, bayangkan dalam keadaan takut sedemikian rupa. Ya, genting sedemikian rupa tetap wajib apa? Sholat berjamaah. Didirikan tuntunan sholat berjamaahnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya. Salat khauf di kondisi genting, kata beliau, idza shtaddal khauf. Apabila khaufnya betul-betul genting sekali. Wal tahamal qital. Dan peperangan sangat dahsyat. Terusnya dahsyat enggak bisa berhenti. Ya bagaimana caranya salat? Enggak ada kesempatan untuk salat. Sedang apa? Ya, sedang genting. Ya. Jelas? Maka di keadaan yang seperti ini salat semampunya. Kalau dia dalam keadaan berdiri, salat sambil berdiri. Kadan berkendaraan, sholat di atas kendaraannya. Ya, kalau dia tidak bisa ruku sujud, maka dia berisyarat. Ya, dia berisyarat. Isyaratnya dia tundukkan kepalanya sedikit misalnya. Ya, kalau dia rukuk sedikit kepalanya tunduk. Kalau dia sujud lebih tunduk lagi sedikit supaya ada perbedaan. Yang jelas dia sholat semampunya. Jelas ya? Kalau sama sekali tidak mungkin seperti di perang Khaibar, tidak mungkin sama sekali walaupun berisyarat sebab memang lagi sangat genting sekali, maka ini udur namanya. Sholatnya apa? Diundur. Jelas ya? Sholatnya diundur sampai ya ada kemungkinan untuk sholat. Baik. Selesai pembahasan tentang sholatul khauf. Jadi ada 3 pembahasan lagi. Ini jamnya sudah jam 9. Ya, kita sudah dapat peringatan dari panitia yang terlalu lama katanya. Ya. Kemampuan ikhwah berbeda-beda. Ya. Baik. Juga makanannya kurang baik dalam bungkusan soalnya nanti. Ya, kurang sedap untuk disantap. Ya. Insyaallah 3 hal ini insyaallah bisa kita lengkapi besok. Ya. Pembahasan besok insyaallah taala di hari yang ketiga tentang salat jenazah dan tentang zakat. Tentang zakat insyaallah taala kita sempurnakan pada pertemuan besok. Ya. Hari ini masih belum ada tanya jawab ya. Insyaallah besok ya kita bisa tanya jawab insyaallah sudah mulai ringan. Ya. Sekiranya cukup dalam di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.